Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Kita masih pada penjelasan beberapa tempat atau keadaan yang kita disyariatkan untuk bersolawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Seperti yang sudah disebutkan, di antaranya adalah ketika seorang membaca at-tasyahud. Baca at-tasyahud dalam salat. Yang kedua, ketika seorang salat jenazah. Salat jenazah ada 4 takbir. Setelah takbir pertama membaca Al-Fatihah, setelah itu bertakbir, setelah itu membaca salawat, kemudian takbir lagi yang ketiga, setelah itu membaca doa untuk mayit, kemudian takbir lagi, setelah itu salam. Jadi salawat kepada Nabi disyariatkan diantaranya dalam salat jenazah. Yang ketiga, setelah seorang menjawab muadzin. Seorang ketika mendengarkan azan, dia mengucapkan seperti ucapan muadzin, kemudian dia bersalawat kepada Nabi, setelah itu dia membaca doa Allahumma rabba hadhi da'wati tammah wassalatil qa'imah sampai akhirnya. Sebelum seorang membaca Allahumma rabba hadhi da'wati tammah, dia mengucapkan salawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian yang keempat, yaitu ketika seorang berdoa. Setiap doa yang tidak didahului dengan salawat pada Nabi masih tertahan, yang masih tertahan untuk diterima. Kemudian yang kelima di sini, qala al-mu'allifu rahimahullah 'inda dukhulil masjidi wal khuruji minhu. Ketika seorang masuk ke dalam masjid dan ketika seorang keluar dari masjid, itu disunnahkan untuk mengucapkan salawat kepada Nabi. Atau salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala ahadukum al-masjid wal yusallim ala Nabi alaihi salatu wassalam wal yaqul Allahumma iftah li abwaba rahmatik wa idza kharaja fal yusallim ala Nabi وَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ اعْصِمْنِي مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang kalian masuk ke dalam masjid, hendaklah mengucapkan salam kepada Nabi. Hendaklah ia mengatakan, ya Allah, bukakan untukku pintu-pintu rahmat-Mu. Dan ketika seorang keluar dari masjid, hendaklah dia mengucapkan salam kepada Nabi. Dan telah dia mengatakan, ya Allah, jagalah aku dari syaitan ar-rajim, dari syaitan yang terkutuk. Seperti itu, seorang ketika dia masuk ke dalam masjid, memohon pada Allah untuk dibukakan pintu rahmatnya. Masjid tempat yang baik, ya, seorang mempelajari agama Allah, seorang melakukan beragam ibadah yang dengannya akan bertambah pahala. Tentu sangat pas kiranya seorang memohon kepada Allah untuk dibukakan pintu-pintu rahmatnya. Ketika seorang keluar dari masjid, dia mohon kepada Allah untuk dijaga dari syaitanir rajim. Masjid sebagai sebaik-baik tempat. Ketika seorang berada di masjid, selalu dijaga oleh Allah. Namun ketika dia keluar dari masjid, bisa jadi di sana banyak setan berkeliaran. Ya, seorang tentu butuh untuk memohon penjagaan kepada Allah SWT dari syaitan yang terkutuk. Yang keenam, inda ijtima'il qaum, ketika satu kaum berkumpul. Berkumpul, ya, ini juga dianjurkan untuk bersalawat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma jalasa qauman majlisan lam yadhkurullaha fihi wa lam yusallu ala nabihim illa kana alaihim tiratun itu ya. Fa in syaa'a 'adzabahum wa in syaa'a ghafara lahum. Bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidaklah satu kaum duduk di majelis yang mereka tidak berzikir kepada Allah, yang mereka tidak bersalawat kepada Rasul, kepada Nabi mereka, kecuali akan menjadi penyesalan bagi mereka nanti. Mereka akan merasa itu kerugian. Kalau Allah berkehendak, Allah mengadab mereka, dan kalau Allah berkehendak, Allah mengampuni mereka. Ini adalah salah satu dalil yang menunjukkan bahwa kita dianjurkan untuk bersalawat kepada Nabi di saat ya kita berkumpul. Kemudian yang ketujuh, inda dzikrihi sallallahu alaihi wasallam. Ketika nama beliau disebut, kita disyariatkan untuk bersalawat kepada beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-bakhilu man dzukirtu 'indahu falam yusalli 'alayya. Rasul bersabda, orang yang belit adalah orang yang ketika aku disebut di sisinya lalu dia tidak bersalawat pada saya. Orang yang belit, orang yang kikir adalah manakala nama Nabi disebut di sisinya kemudian dia tidak mau bersalawat pada Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian di antara tempat yang kita disyariatkan atau waktu yang kita disyariatkan untuk bersalawat adalah yaumul jumu'ah. Adalah hari Jumat. Kita memperbanyak salawat pada hari Jumat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna min afdali ayyamikum yaumul jumu'ah. Fihi khuliqa Adam, ma fihi kubit, wa fihi nafkhah." Wa fihi saqah akthiru alayya min as-salati fi fa inna salatakum ma'rudah alayya inna Allah harrama 'ala al-ardi an ta'kula ajsad al-anbiya. Bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di antara hari-hari kalian yang paling mulia adalah hari Jumat. Pada hari Jumat Allah mencipta Adam, atau Adam dicipta pada hari Jumat, Adam diwafatkan. Pada hari Jumat juga terjadi kiamat, ditiupnya sangkakala. Nafkah itu ditiupnya trompet atau sangkakala, itu oleh malaikat Israfil. Dan padanya ada as-sa'qah. Yaitu setelah ditiupnya sangkakala, maka seluruh manusia itu apa? Ya, mereka jatuh semua. Mereka apa namanya mati. Fa'aktsiru alayya min as-salati fi. Maka berbanyaklah kalian bersalawat kepadaku. Fa inna salatakum ma'rudun alayya, karena salawat kalian dipaparkan kepada saya. Sungguhnya Allah telah mengharamkan atas tanah untuk memakan tubuhnya para nabi. Jadi para nabi itu utuh tubuhnya. Para nabi itu tubuhnya utuh, tidak dimakan oleh binatang-binatang tanah. Jasadnya itu utuh. Ya. Jasad para nabi itu utuh. Allah SWT memaparkan salawat umatnya ini di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis tadi menunjukkan bahwa di antara waktu yang kita dianjurkan untuk bersalawat kepada Nabi adalah di hari Jumat. Kita berbanyak untuk bersalawat di hari Jumat. Sebutkan beberapa keutamaan hari Jumat dan banyak sekali. Di sana ada kitab khusus kecil yang ditulis oleh Al-Imam Suyuti tentang fadail, ya, keutamaan hari Jumat. Ibnu Qayyim juga menyinggung dalam kitabnya Zadul Ma'ad beberapa keistimewaan hari Jumat. Allah SWT Dialah yang mencipta makhluknya, dan Dia pula yang memilih satu di memilih sebagian lebih mulia dari sebagian lain. Allah pilih misalnya bumi yang ya luas ini, yang paling utamanya adalah Makkah Al-Mukarramah. Allah pilih juga di antara para nabi dan para rasul yang paling mulia adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari itu ada 7. Allah SWT telah tunjuki umat ini kepada hari yang termulia. Sementara umat sebelum kita, mereka salah dalam memilih. Orang Nasoro memilih hari Minggu. Orang Yahudi memilih hari Sabtu. Kita hari apa? Jumat. Kita ini umat yang terakhir, tapi yang pertama. Orang kalau melihat urutan hari, itu kan Jumat lebih dulu dari apa? Sabtu kan? Lebih dulu dari Ahad. Kita ini umat yang terakhir, tapi umat yang awal. Di dunia dan di akhirat nanti. Allah SWT mengatakan, Rasul mengatakan, Nahnul akhiruna al-awaluna yawmal qiyamah. Kita ini umat yang terakhir, tapi umat yang awal nanti di yawmal qiyamah. Di antara hari-hari kalian yang paling utama adalah hari Jumat. Sebutkan di sini, pada hari Jumat Adam dicipta. Allah mencipta makhluk, ya, langit, bumi, apa itu, pada 6 hari, diawali dari hari Ahad dan diakhiri dengan hari apa? Jumat. 6 hari kan? Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ya, 6 hari. Visit tadi, ayam. Dan di hari yang terakhir, hari Jumat, Allah cipta makhluk terbagusnya makhluk. Paling bagusnya apa? Makhluk yaitu Adam. Dan bahkan Allah tundukkan alam semesta ini untuk manusia. Matahari, bulan, bintang, semua Allah cipta, Allah tundukkan untuk manusia. Allah mengatakan, Wan nujum musakharatun bi'amri. Allah cipta makhluk yang banyak, baik makhluknya di atas atau yang di bawah, untuk kemaslahatan manusia. Makanya disyariatkan seorang ketika naik kendaraan untuk mengatakan, Ya subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukhrinin. Maksudnya Allah yang telah menundukkan kendaraan ini untuk kita. Kuda, unta dan sebagainya yang itu lebih besar tubuhnya daripada yang menungganginya. Allah tundukkan binatang-binatang itu semua untuk manusia. Yang kalau seandainya ya Allah tidak tundukkan, ya, bagaimana orang bisa ya menaikinya? Bahkan mungkin dia akan dicelakakan oleh binatang-binatang tersebut. Sekarang bersyukur kepada Allah atas nikmat ditundukkannya ya kendaraan untuk kita. Dan pada hari Jumat pula Nabi Adam diwafatkan oleh Allah. Namun ingat, ini bukan berarti ketika dikatakan seperti itu, berarti ini seorang merayakan hari kelahirannya dan hari kematiannya. Sebagaimana disebutkan Adam disipta di Jumat, ya, paling utamanya hari diwafatkan di Jumat, berarti seorang merayakan hari kelahiran dan hari wafatnya. Ya tidak, ya, ada di situ penyebutan seperti itu. Yang ada adalah penyebutan hari ya Jumat yang diantaranya utamanya demikian-demikian. Tidak ada di situ ya anjuran atau perintah untuk seorang merayakan hari kelahirannya atau hari ya wafatnya, ya tahun kelahirannya, tahun wafatnya. Tidak ada di situ. Andai kata seperti itu yang dimaksud, tentu Nabi dan para sahabat sudah melakukannya, karena Nabi sendiri yang menyebutkan. Tentu Nabi dan sahabat sudah melakukannya, namun ketika tidak ada seperti itu, bukti bahwa pemahaman seperti itu pemahaman yang keliru. Kalau ada orang misalnya berdalil dengan ini dan semisalnya tentang ya seorang merayakan hari kelahirannya atau merayakan hari wafatnya, ini tentu pemahaman yang tidak benar yang seperti ini. Karena ini hadis disampaikan oleh Nabi dan sahabat juga mendengarnya. Ada kata seperti itu pemahamannya tentu mereka sudah melakukan apa yang difahami tadi kan. Namun ketika mereka tidak melakukannya, ya, bukti bahwa itu pemahaman yang keliru. Dan tidak mungkin kemudian ya seorang beralasan, oh mungkin sahabat dulu gak ngerti, gak menemukan jenis kebaikan itu, lah kami sekarang menemukannya. Kita katakan sangat keliru ya seperti itu. Tidak mungkin ya ada kebaikan yang kemudian mereka tidak tahu, kemudian baru diketahui sekarang-sekarang ini. Ya. Padahal para sahabat adalah a'lam, a'lamun nas, pada Rasul. Orang yang paling alimnya orang setelah Rasul. Kalau dikatakan paling alimnya, kemudian ternyata mereka itu tidak melakukannya, berarti memang tidak ada sudah. Ya dahulu, sebagian salaf ketika dimintai nasihat, seperti sahabat Ibn Abbas, tiada seorang datang minta nasihat. Kata Ibn Abbas, ittaqillaha ittabi' wa la tabtadi' faqad kufitum. Ya. Bertakwalah kamu kepada Allah, ikuti jalan Nabi, dan jangan membuat hal-hal yang baru, karena sudah dicukupi. Artinya kalau itu sesuatu ya disyariatkan, sesuatu itu memang dianjurkan, satu kebaikan tentu mereka sudah melakukannya. Walau kana khairan lasabaquna, ini kalau itu memang kebaikan tentu mereka telah mendahului kita. Mereka orang yang paling alim, orang yang paling semangat dalam kebaikan. Apa kemudian kita mengaku bahwa kita lebih semangat dari mereka? Mengaku lebih alim dari mereka ya tidak mungkin. Kemudian Ar-Rasul menyebutkan pula bahwa di hari Jumat terjadi kiamat. Hanya Jumat kapan kita enggak ngerti. Hanya setiap hari Jumat binatang-binatang setiap pagi itu binatang takut. Takut semuanya. Karena khawatir kalau hari itu terjadi kiamat. Nah, seperti apa takutnya ya kita enggak ngerti. Selama itu adalah berita dari ya letak syariat yang kita percaya. Ya kita percaya bahwa kiamat terjadi pada hari Jumat. Berbanyaklah kalian bersalawat kepadaku, kata Nabi. Nah, salawat kalian akan dipaparkan kepada saya. Ya, misalnya seorang bersalawat pun dipaparkan. Ya, misalnya ini salawatnya fulan dipaparkan. Tapi masih hidup di alam kuburnya. Dengan kehidupan yang khusus tentunya. Ya, dengan kehidupan yang khusus. Yang tentu beliau tidak tahu yang gaib. Ya. Beliau tidak boleh pula kita meminta kepada beliau ya sekarang ini karena beliau sudah meninggal. Ya. Ada beliau hidup di alam kubur ya, alam kubur beda dengan alam kita ini. Kita ini di alam dunia sedangkan beliau di alam barzah, lain alam. Ya lain alam. Allah SWT mengharamkan kepada tanah untuk memakan tubuhnya para nabi. Jadi tubuhnya para nabi utuh. Tubuhnya Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, masih utuh semuanya. Tidak ada yang hancur. Ya, tidak ada yang hancur. Kemudian di antara kondisi atau waktu atau tempat yang kita disyariat untuk bersalawat, tasik yang ke-9, fi awali nahar wa akhirihi. Di awal siang dan di akhir siang. Seperti itu seorang mukmin memperbanyak wirid, berbanyak zikir dan sholawat di awal siang dan di akhirnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya hina yusbihu asharan wa hina yumsi asharan adrakatuhu syafa'ati yaumil qiyamah. Hasan rawahu Tabarani. Barang siapa yang bersalawat kepadaku ketika pagi hari 10 kali dan ketika di sore hari 10 kali, maka dia akan mendapatkan syafaatku nanti di yaumul kiamah. Mendapat ya syafaatku nanti di yaumul kiamah. Ini kurang lebih ada 9 tempat atau kondisi yang kita dianjurkan untuk bersalawat. Yang pertama, di akhir tasyahud. Yang kedua, ketika sholat jenazah. Yang ketiga, setelah menjawab panggilan adzan. Kemudian ketika berdoa, yang keempat, yang kelima, ketika masuk dalam masjid dan keluar dari masjid. Yang keenam, ketika berkumpul. Kita istimewa berkumpul. Yang ketujuh, ketika nama beliau disebut. Yang kedelapan, di hari Jumat. Kita perbanyak salawat di hari Jumat. Kemudian yang ke-9, di awal siang dan di akhir siang. Di awal hari dan di akhir hari. Adapun beberapa faedah dari salawat, insyaallah kita akan sebutkan pada pertemuan akan datang. Wallahu ta'ala alam suhab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.